Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saat ini sangat marak sekali interaksi dengan jejaring sosial. Dan di situ banyak yang mengeluh akan kesulitan hidup ataupun masalah-masalah yang dihadapi di jejaring sosial tersebut. Sebenarnya apa hukum dari mengeluh di tempat tersebut? Dan ada yang mengatakan bahwa jejaring sosial tersebut disamakan dengan ratapan tembok Yahudi. Apakah hal tersebut dapat dibenarkan? Subhanallah, seorang mukmin hanyalah mengeluh kepada Allah. Seorang mukmin tidak ingin diketahui kesusahannya kecuali hanya kepada Allah. Seorang mukmin yakin bahwa yang bisa mendengar keluhan dan memenuhi kebutuhannya hanyalah Allah. Mengeluh kepada manusia bukanlah sifat seorang mukmin. Oleh karena itu Nabi Ya'qub ia berkata, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Sesungguhnya aku hanyalah ia mengeluhkan kesusahanku ini hanya kepada Allah. Mengeluhkan kesedihanku hanya kepada Allah. Seorang mukmin selalu yakin hanya kepada Allah. Sehingga ya, sifat seorang mukmin bukanlah orang yang mengobral kesedihannya, kesusahannya kepada manusia. Ia ingin manusia tahu tentang kesedihannya dengan harapan mereka bantu dia. La ilaha illallah. Yang sebetulnya ya, itu ada makna minta-minta. Itu ada makna yang menghinakan diri kita di hadapan manusia. Sehingga kita terlihat jiwa kita kerdil. Terlihat kita ini ya orang yang tidak sabar menghadapi ketentuan yang telah Allah berikan dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Padahal ya orang-orang fakir saja yang tidak minta-minta dipuji oleh Allah. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. La yastati'una dharban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghnia'a minat ta'affuf. Orang-orang fakir miskin yang tidak mempunyai kekuatan untuk apa? Yang terhalang dari jalan Allah dan tidak mampu untuk bepergian di muka bumi ini. Ya, orang yang jahil menganggap mereka itu kaya. Minat ta'affufi karena ia menjaga kehormatannya. Dan Rasulullah SAW menganjurkan agar seorang mukmin selalu menjaga kehormatannya. Rasulullah SAW sabda, وَمَنْ يَتَعَفَّفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ. Siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatannya, maka Allah akan jaga kehormatannya dan Allah jadikan ia mulia. Seorang mukmin ya akhul Islam adalah seorang yang mulia. Oleh karena itu Rasulullah SAW memuji orang yang tangannya di atas lebih baik daripada orang yang tangannya di bawah. Bahkan Rasulullah mencela orang-orang yang selalu minta-minta. Karena bahkan kata Rasulullah, orang yang suka minta-minta itu datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada di wajahnya ya daging sedikit pun juga, subhanallah. Maka ya ketika seseorang mengeluhkan keluh kesahnya, kesusahannya di Facebook, semua orang bisa baca. Apakah hal itu menjadikan orang lain kasihan kepada kita? Justru orang lain itu terkadang ya menganggap kita ini orang yang gak sabaran. Kita ini suka berkeluh kesah kepada manusia. Fala ilaha illallah. Tidakkah cukup bagi kita ya akhi Allah sebagai tempat keluh kesah kita? Tak perlulah kita mengeluhkan kesusahan kita kepada manusia. Biarlah hanya Allah yang mengetahui. Bukankah itu menunjukkan akan kekuatan iman seorang hamba? Dahulu para salafus saleh, mereka tak pernah berkeluh kesah dan mereka tak pernah mengeluhkan kesusahannya kepada siapapun juga. Dahulu para ulama sampai ada yang ketika menuntut ilmu dia tidak punya uang kecuali satu dirham saja. Sehingga kalau dia berikan roti, setelah itu dia tidak akan makan lagi. Tapi subhanallah, dia tetap tidak mau berkeluh kesah. Sehingga sampai ada orang yang mengetahuinya, dia tetap diam. Tak mau ia mengelaporkan keluh kesahnya kepada siapapun. Maka itulah jiwa seorang mukmin, jiwa yang besar, jiwa yang mulia, jiwa yang bercita-cita tinggi mengharapkan keridhaan Allah. Berbeda dengan jiwa-jiwa yang kerdil, jiwa-jiwa yang hanya mengharapkan perhatian manusia, ia yang mengharapkan bantuan manusia. Seorang mukmin yakin hanyalah Allah yang bisa memberikan ia kebutuhan kepada dia. Manusia sebanyak apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, ya kalau kita mengeluhkan keluh kesah kita kepada mereka tapi Allah palingkan hati-hati mereka, akhirnya kita terhina di hadapan mereka. Na'udzubillah. Sallallahu salamata wal afiyah. Dan bagaimana hukum mengatakan bahwa hal tersebut dapat disamakan dengan tembok ratapan Yahudi? Wallahi, ya untuk memutlakan sesuatu, apakah itu tembok ratapan Yahudi atau tidak, ini tidak bisa kita mutlakan demikian. karena terkadang jejaring sosial seperti itu juga bermanfaat untuk berdakwah, ya, sebagai media untuk memberikan ilmu, manfaat-manfaat yang besar, walaupun di sana ada mudhorot-mudhorotnya. Nah, kadang ada orang yang bukan ahli ilmu membuka jejaring sosial Facebook, lalu kemudian dia sharing ilmu, akhirnya ada orang yang merasa dirinya ustadz. Kenapa? Karena dia sering sharing ilmu di Facebook, ya, sehingga ia dipanggil ustadz oleh orang-orang. Padahal ia tidak layak untuk ia dipanggil ustadz karena keilmuan dia dan tidak menguasai ilmu-ilmu alat. Kadang ada yang seperti itu sehingga akhirnya memberikan dampak yang buruk. Demikian pula ada seorang wanita yang berjilbab muslimah, masya Allah, sudah lama ngaji, tiba-tiba minta cerai kepada suaminya hanya karena Facebook. Rupanya ia bertemu kembali dengan bekas pacarnya dulu, dengan teman-temannya dulu waktu SMA. Lalu kemudian akhirnya apa? Dia pun minta cerai kepada suaminya. Lalu kemudian dia lepas begitu saja. Innalillah wa inna ilaihi roji'un. Maka hendaklah seorang muslim melihat dirinya. Apakah Facebook itu akan menyibukkan dia dari Allah, dari kehidupan akhirat, dari agamanya, atau tidak? Kalau ia yakin bahwa ini tidak akan menyibukkan dirinya dari Allah dan Rasulnya, dan ia mampu memanage, silakan. Itu jadikan wasilah untuk mendapatkan pahala. Tapi kalau ia tahu bahwa selama ini ia terseret oleh pergaulan Facebook, sehingga menyeret kepada hal-hal yang negatif, segera taubat kepada Allah, tinggalkan, hapus Facebooknya, dan tinggalkan sama sekali. Wallahi, orang yang zuhud itu hakikatnya orang yang meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan dirinya dari Allah, dari kehidupan akhirat, ya akhi. Yang meninggalkan sesuatu yang bisa menyebabkan ia sibuk dengan memikirkan dunia, dunia dan dunia saja, pergaulan-pergaulan yang tidak ada manfaatnya, wallah. Maka berhati-hatilah, bertakwalah kita kepada Allah, dan muraqabahlah terus, awasi terus diri kita sendiri, karena jiwa itu seringkali berkhianat. Nah.